46 Jalan Seremban Tampin Negeri 9 untuk kekasihku yang jauh di mata. Kasihku sayang, mengapa membisu? Berpuncuk sudah suratku untukmu. Mungkinkah ini jemu padaku, jemu padaku? Oh, rindunya ingin ku berita. Kabarnya orang di sana, mungkinkah ini jemu padaku, jemu padaku? Kirimkan daku berita untuk menghiburkan hati rindu. Kasihku sayang, mengapa membisu? Berpuncuk suhu